Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apabila perkara yang diharamkan sudah menyebar, kemudian sesuatu yang diperintah banyak yang ditinggalkan, dan kaum muslimin begitu besar cintanya kepada dunia, maka yang ada adalah kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia kembali kepada agamanya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa tarakumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu dari bentuk jual beli riba, dan ulama menjelaskan ini salah satu contoh yang dilarang, sudah menyebar, sementara yang dilarang sangat banyak, ya. Oleh karena itu kita harus tahu apa yang dilarang. Kemudian kalian memegang ekor sapi dan cinta kepada dunia, cinta kepada pertanian, kemudian kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, diliputi dengan kehinaan, dengan berbagai macam sisi, dari arah, dari berbagai macam arah. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama yang paling utama, kembali kepada akidah yang paling utama, kembali kepada tauhid. Dan cara macam tauhid yang paling penting adalah addu'a. Sebagaimana dalam pembahasan kitab yang berada di depan kita, yaitu Ad-Da'wa Ad-Dawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata rahimahullah ta'ala, "Ad-du'a'u min aqwal asbab." Doa termasuk, ya, di antara sebab-sebab yang sangat kuat. Dan di tauhid, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Beliau mengupas masalah doa begitu gamblang kepada kita, ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Wahina idzin faddu'a'u min aqwal asbab." Dengan demikian, doa ini termasuk sebab-sebab yang sangat kuat tercapainya keinginan. Masing-masing kita ingin, ya, semua harapan tercapai. Yang ingin anaknya sehat, sembuh dari sakit, ada yang ingin lulus dari ujian, ada yang ingin, ya, usahanya lancar, ada yang ingin macam-macam. Dan tidak sedikit solusi yang ditawarkan adalah solusi-solusi apa? Solusi-solusi tidak syar'i. Ke dukun, minta kepada jin, minta kepada kuburan. Ada juga yang solusi-solusi di mana solusi tersebut ya hanya semata-mata dengan akalnya semata. Namun orang beriman tentu akan mengambil sebab, yaitu dengan doa, karena doa merupakan sebab yang sangat kuat untuk tercapainya keinginan. Ya, as-sabab, sudah berapa kali kita dengarkan definisi apa as-sabab? Ma yatawassalu bihi ila ghairihi, yang bisa menghantarkan dengannya kepada yang lain. Ketika orang minum ya, atau orang menimba di sumur, kalau dia mau nimba enggak pakai tali, dia tahu harus turun ke sumur ya. Tapi kalau tidak mau turun sumur, harus pakai tali tambang. Nah, tambang inilah yang menghubungkan timba ke sumur, itulah namanya sebab. Orang sakit berobat, sebab. Orang sakit diruqyah, sebab. Nah, sebab ulama mengatakan ada dua, as-sabab as-syar'i dan as-sabab al-kauni. As-sabab as-syar'i yang dijelaskan oleh syariat seperti doa, ruqyah, dibacakan Quran. As-sabab al-kauni ya adalah yang dihasilkan dari penelitian medis misalkan ya, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, di sini kadang ada sebab, bukan sebab dijadikan sebab. Ini tidak boleh. Bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Ya. Tidak boleh. Bisa haram, bisa kepada syirik. Misalkan dikasih jimat ya, atau disuruh minum air yang dikasih batu tertentu misalkan. Ini batu yang mungkin bukan karena batu mengandung zat-zat, barangkali zat-zat kimia yang memang disitu sudah teliti, tidak, tapi keyakinan ya yang tidak ada landasannya. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Bisa haram, bisa berjatuh kepada kesyirikan. Kemudian kata beliau, fa'idha quddira wuku'ul mad'u bihi biddu'a lam yasihha an yuqala la fa'idata fid du'a. Apabila ditakdirkan ya apa yang kita minta terjadi dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, minta anak sehat, ya Allah sehatkan anak saya, sebab orang sakit yang nyembuhin siapa? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim mengatakan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya, antum pegang yang sakit ya, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adzibil ba'sa washfi, anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ini sebab. Ya Allah, Rabbnya manusia, Allahumma rabban nas, adzibil ba'sa, nyahkan semua penyakit, sembuhkan, engkau lah yang maha penyembuh. Tidak ada obat kecuali obatmu, obat yang tidak meninggalkan rasa sakit. Dikabulkan misalkan ya oleh Allah Ta'ala, maka tidak boleh orang mengatakan la fa'idata fid du'a. Oh, ini tidak ada faedahnya doa tersebut, ini sudah ditakdirkan, sudah ditakdirnya sembuh. Nah, ini betul ya, tapi kita tetap harus melakukan sebab para ikhwah ya. Jadi melakukan sebab sesuatu yang disyariatkan ya, dan melakukan sebab tidak bertentangan dengan tawakal ya. Aisyah juga pernah meruqyah Nabi, dibacakan ya al-Mu'awwidzat. Kemudian Nabi juga pernah menyuruh agar kendaraannya itu diikat dengan kencang dulu, baru silakan tawakal. Semua sebab. Mau punya anak harus kawin, harus nikah. Mau kaya harus kerja. Tapi faktanya tidak semua yang kerja bisa kaya, tidak semua yang menikah punya anak. Ya, antara takdir dengan mengambil sebab tidak bertentangan. Sehingga bagi orang yang beriman tentu tidak akan mengatakan ketika ada orang berdoa lalu diterima oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan terjadi, wah tidak, itu bukan karena doa dia, karena itu sudah takdirnya ya. Maka tidak boleh seperti itu ya. Allah menyuruh wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ya. Tuhan kalian, Rabb kalian telah berkata, ya, mintalah kepadaku, berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini, pasti aku kabulkan. Kapan? Ya tadi sebelumnya sudah kita bahas. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, adab-adabnya terpenuhi, astajib lakum. Ini. Dan orang-orang yang menyombongkan diri mereka tidak mau berdoa kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Yang sombong ya, ya berarti ini innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sombong dari tauhid, ibadah tauhid, doa tauhid, ad-du'a wal ibadah kata Nabi. Doa adalah ibadah. Nah, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa hanya kepada Allah, mereka orang-orang musyrik tidak mau la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Sungguh mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah sombong, tidak mau. Lalu mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami hanya berdoa kepada Allah saja? Kemudian meninggalkan itu Lata, Hubal, Manat dan selain sebagainya. Nah, mereka minta kepada Allah melalui perantara dari mereka ini. Dan Lata itu adalah orang baik dulunya. Ya, dibikin patung. Dulu kalau ada orang haji, tumpukin tepung. Dikasih. Karena baik, dikenang jasanya. Ketika meninggal, dibuat patungnya. Untuk apa? Perantara dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mereka tidak mengakui ya, untuk nyembah alladzina takhudu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mengatakan kami tidak menyembah tapi untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ini merupakan ya apa? Merupakan perbuatan orang musyrik dan bantahan mereka. Ya, berarti menjadikan perantara orang yang mati, ya, itulah perbuatan orang syirik. Orang yang mati orang syirik dirupakan apa? Dirupakan patung. Ya, dirupakan patung. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampai berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah, dijadikan perantara. Ya. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Ya, yang diibadahi. Ini para ikhwah. Nah, maka di sini kita kembali ya kepada mereka yang tidak mau berdoa, kemudian alasan itu sudah ditakdirkan, tentu itu tidaklah benar. Dan kalau sombong maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak mau berdoa kepada Allah itu namanya sombong, ya, mintanya kepada yang lain. Ya, begitu pula orang musyrik sombongnya tidak mau la ilaha illallah. Sementara makna di antara la ilaha illallah tidak ada tempat berdoa kecuali Allah. Karena min di antara min anwa'il ibadah ad-du'a. Bahkan Nabi menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, apa? Tauhid. Nah, orang-orang musyrik enggak mau doa langsung kepada Allah, harus minta perantara. Seperti tadi dalam surat Az-Zumar, ya. Az-Zumar ayat yang ketiga tadi. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, orang bertauhid minta kepada Allah Ta'ala, tidak sombong, tidak minta kepada yang lain. Maka ketika ditakdirkan kata Ibnu Qayyim, apa yang terjadi, apa yang diminta, maka tidak sah, tidak boleh orang berkata tidak ada faedahnya doa. Kama la yuqalu la faedata fil akli wa syurbi wa jami'il harakat wal a'mali wa laisa syai'un min al-asbab anfa'u min ad-du'a wa laisa syai'un min al-asbab anfa'a min ad-du'a wa la ablagha fi husulil matlub. Termasuk juga tidak boleh orang mengatakan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya orang makan, minum, ya, dan juga semua gerakan dan amal-amal. Ya, kalau begitu jangan makan. Kenapa makan? sebab untuk kenyang. Kenapa minum? Sebab untuk bisa hilang dari rasa haus. Tapi kenapa dalam hal ini ya orang tidak satu pun dari mereka yang menghindari dari makan dan minum dengan alasan enggak perlu ya makan. Kalau memang Allah takdirkan kenyang, kita kenyang. Ada tidak? Ya, sudah antum enggak perlu sarapan hari ini pagi ini. Kalau memang Allah takdir antum kenyang, antum kenyang. Ya, antum pasti tidak mau. Tapi orang banyak beralasan dengan takdir itu dalam membenarkan perbuatan maksiatnya, dosa. Oleh karena itu tidak boleh ya beralasan dengan takdir melakukan dosa. Begitu pula tidak boleh ya tidak berdoa alasan karena sudah ditakdirkan. Sudah Allah Maha tahu dengan keinginan kita. Betul, alasan benar. Apa jawaban benar, alasan salah? Ya, betul ditakdirkan. Tapi Allah jadikan sebab. Ya. Dan tidak ada sesuatu sebab yang lebih bermanfaat dan lebih ablau, ya, yaitu lebih jelas untuk mendapatkan yang diinginkan dibandingkan dengan doa. Intinya apa? Banyak berdoa, gak rugi kita banyak berdoa, banyak minta kepada Allah Ta'ala, banyak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti tidak berdoa. Ya, coba dalam satu doa yang diajarkan Nabi, doa pagi dan petang, baca nanti. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu. Wah, sudah doanya dengan tawassul Asmaul Husna, dengan sifat nama dan sifat Allah. Ya, astaghitsu, aku istighosa. Istighosa itu apa? Doa fi syiddah, doa dalam keadaan syiddah, dalam keadaan genting. Ya, astaghitsu. Apa doanya? Aslih li sya'ni kullahu. Aslih, perbaiki semua urusan saya. Aslih li sya'ni kullahu. Berarti apa? Mengambil sebab, minta dulu. Aslih li sya'ni kullahu. Kullahu tanpa kecuali. Wala takilni ila nafsi tarfatah ainin. Jangan engkau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Sampai berwudu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mintalah pertolongan kepada Allah ketika berwudu. Ya. Minum bismillah, makan bismillah, keluar bismillah tawakkaltu 'alallah. Maka saudara kita jangan sampai lupa dengan doa. Dikabul tidak dikabul itu urusan Allah, dan pasti dikabul kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ketika doa kita tidak merasa tidak dikabulkan, ingat bahwa apa? Bahwa tidak ada sia-sia. Doa adalah tahqiqul ibadah, mewujudkan bentuk peribadatan yang sangat agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sudah dapat pahala. Dan pahala yang agung apa? Merealisasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang sangat besar, yang memang dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Dan terkadang kita itu berdoa hanya ketika dalam keadaan perlu. Ketika tidak merasa perlu, tidak berdoa. Nabi tidak. Perbaiki semua urusan saya, semua tanpa kecuali. Baik ketika perlu dan ketika merasa tidak perlu. Sebenarnya bukan tidak perlu, tapi dia merasa tidak perlu. Usahanya misalkan lancar, sudah lupa dengan doa. Tapi ketika usahanya tidak lancar, ya Allah lancar usaha saya. Ketika lancar, sudah tenang saja. Ketika urusan selesai, sudah tenang saja. Nah, maka setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kebaikan. Tidak ada ruginya kita berdoa. Ini doa adalah ibadah yang sangat agung, tauhid yang sangat besar. Disitulah orang-orang musyrik Quraisy tidak mau, enggak mau minta kepada hanya kepada Allah, minta perantara kepada kuburan. Padahal ta'uzza dulu umatnya Nabi Nuh minta perantara kepada Uwad, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata kepada sebagian yang lain, kalian jangan tinggalkan sesembahan kalian yang lain. Jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yawus, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka? Orang-orang soleh ketika hidup, ketika mati datang kepada mereka. Jadikan perantara. Ini. Makanya orang musyrik Quraisy tidak mau mengatakan La ilaha illallah saja. Kan harus meninggalkan yang lain. Meninggalkan yang lainnya. Dan menuduh Nabi sebagai tukang syair yang gila. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguh mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong enggak mau. Sombong tidak mau berdoa kepada Allah, masih minta kepada ya Latta Uzza. Latta alladhi latta yaluttu. Silakan buka sejarah. Dalam sejarah siapa dia? Tukang tumbuk tepung. Ada orang haji. Dulu haji sejak zaman jahiliyah sudah ada. Meskipun syariatnya banyak bertentang dengan syariat Islam. Dan dibangun di atas kesyirikan. Sehingga di sekitar Ka'bah banyak patung-patung. Bukan patung sebagai hiasan. Tapi patung memang sebagai perantara perwujudan dari orang sudah mati. Bentuknya patung. Sonam. Ya. Dan Nabi Ibrahim takut nyembah sonam. Patung saja, padahal kalau kita logikanya apa? Kalau orang sekarang kamu jangan nyembah ya patung. Ngapain nyembah patung? Kalau kepada kuburan bisa minta pada kuburan. Minta itu nyembah. Ya. Minta itu nyembah. Dan tidak akan dengar. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, "Wa ma yastabil ahya'u walal amwat, innallaha yusbi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Surat Fatir ayat 22. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan engkau Muhammad sekali-kali tidak akan pernah mampu memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya, itu para ikhwan, para jemaah, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Umar yastansir biddu'a. Umar sendiri juga minta pertolongan dengan doa. Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadas sababi wa surutihi wa adabihi min ghairihim. Para sahabat, kata Al-Muqayyim, orang yang paling berilmu, orang yang paling tahu dari umat ini tentang apa? Tentang Allah dan Rasulnya. Orang yang paling faqih, yang paling paham tentang urusan agamanya. Nah, ini mengambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, bahwa para sahabat Nabi itu orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling sedikit takallufnya. Maka kenali keutamaan mereka, kenali keutamaan para sahabat. Apa? Kanu aqwama bihadha sabab. Orang yang paling lurus, orang yang paling tegak. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan sebab-sebab. Ya. Sebab doa tadi, syarat-syaratnya, adab-adabnya dibandingkan orang setelahnya, apalagi kita. Apalagi kita. Ya. Kemudian dicontohkan Umar, wa kana Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yastansiru bihi ala aduwih. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau istinsor, minta pertolongan kepada Allah melalui sarana berupa addu'a, dengan memperhatikan syarat-syarat doa, memperhatikan adab-adab doa. Wa kana a'dhamu, dan doa merupakan sekuat-kuatnya, seagung-agungnya tentaranya. Justru doa itu. Ya. Maka kita tidak heran Umar suaranya terdengar dari Madinah sampai ke mana, sebagai karomah beliau. Wa kana yaqulu li ashabihi lastum tunsaruna bikathratin. Umar bin Khattab mengatakan pada para sahabat yang lain, kalian ini menang, ya, dapat pertolongan bukan karena banyaknya kalian. Wa innamatun saruna minas sama, Akan tapi kalian mendapatkan kemenangan yang datang dari langit. Nah, ini menunjukkan salah satu bukti pahamnya para sahabat, ya, pemahaman yang sangat dalam, yang paling paham tentang agama ini. Sesuai dengan firman Allah, "Ma romaita it romaita walakinallaha roma." Bukan kamu yang melempar. Kalau sekarang ar-rom itu bimakna, ya, yaitu ar-romi bil musaddas, menembak. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar, para jemaah rahmati Allah, datang tentara dari langit, ya, iblis yang menyerupai Sarah bin Malik bin Juksum al-Mudriji, lari, ya, terpontang-panting, ya. Ini ara ma la taraun, ini akhafullah, aku takut, ya, karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Yaitu malaikat turun membantu barang perang Badar. Jadi iblis lari. Ini para jemaah, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita istiqomah di atas jalannya Allah taala, pertolongan akan datang. Jangan membuat jalan-jalan yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikuti. Istiqomah di atas itu para jemaah. Jangan bikin jalan yang lain supaya banyak orang yang ikut. Jangan bikin jalan yang lain supaya orang dapat hidayah. Tidak boleh. Allah sudah kasih jalan. Ya. Dalam berdoa jangan cari jalan-jalan yang lain. Ada jalan syirik, ada jalan bid'ah. Syirik minta kepada selain Allah. Ya. Jalan bid'ah, ya, hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya. Maka tetapi jalannya. Maka para sahabat, kata beliau, orang yang paling tegak, orang yang paling lurus dalam memahami sebab dan syarat-syaratnya serta adab-adabnya. Siapa? Umar bin Khattab, ya. Itulah para jemaah. Jadi kata beliau, lastum tunsuruna bikathratin. Kalian mendapat kemenangan bukan karena jumlah kalian banyak. Wa innama tunsuru minas sama. Tapi kalian dapat pertolongan dari langit. Jangan, ya, jangan apa? Jangan remehkan. Kalau kata-kata di bumi tidak bisa tajam, ya, maka kata-kata langit yang akan menentukan. Kalau hujah disampaikan di bumi tidak bisa tembus, maka langit akan berbicara. Maksudnya apa? Allah Ta'ala akan menentukan para jemaah. Maka demikian juga kemenangan. Turun malaikat. Dari mana? Dari langit. Turun malaikat. Ketika perang Badar. Sampai orang manggil Sarokoh. Kamu Sarokoh, kenapa kamu lari? Udah. Aku takut kamu tidak melihat. Itu iblis menyerupai manusia. Takut. Ini perang Badar. Berapa kaum muslimin? 313-an kurang lebih. Berapa orang musyrik Quraisy? 1000. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Ya. Ditakut-takuti. Ya. Inna syaitana yukhawifu awliya'ahu. Syaitan itu menakut-nakuti, ya, teman-temannya. Teman-teman setiap mereka ditakut-takuti oleh syaitan. Tapi orang beriman, ya, disuruh takut, enggak takut. Malah apa? Malah berani. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina qala lahum innan nasa qad jama'u." "Alladzina qala innan nasa qad jama'u lakum fahsyahum." Ya. Fahsyahum. Manusia sudah mengumpul kalian, takutlah pada mereka. Wazaduhum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mereka malah bertambah iman, tidak takut mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Ini para jemaah, ya. Ini diberi contoh doa dengan kemenangan dalam perang. Karena memang dahsyat kondisi dalam perang. Yang ada kematian. Apalagi hanya sekedar yang lain, ya, sekedar anak sakit, istri barangkali ya selalu emosi tersinggung, anak sulit diatur, atau bisnisnya tidak lancar, ya maka tidak bisa lepas dari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu inni la ahmilu hammal ijabah, dan Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sebenarnya aku tidak terlalu perhatian kepada dikabulkannya doa tersebut. Walakinna hammad du'a, akan tetapi yang menjadi perhatian adalah berdoanya itu sendiri. Kenapa? Faida alhamtum ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau kalian benar-benar memperhatikan doa, pasti ijabahnya itu akan bersama dengan doa tersebut. Hamad doa di sini apa? Hamad doa. Doa dengan sebenarnya. Ya, penuhi syarat-syaratnya. Tinggalkan mawani penghalangnya. Perhatikan adab-adabnya. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah, baru insyaallah akan dikabulkan doa tersebut, ya. Faman alhamad du'a faqad urida bihil ijabah, fa innallaha subhanahu yaqul ud'uni astajib lakum. Orang yang benar-benar diberikan ilham untuk berdoa, ya, dan dia ingin diijabah dari doa tersebut, maka Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ya, yang lengkapnya apa? Wa qala rabbukum, Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu mengatakan, ya, Rob kalian mengatakan. Nah, ini wa qala rabbukum. Jadi tauhid rububiyah, ya. Orang yang mengaku tauhid rububiyah harus uluhiyah. Wa qala rabbukum, Rob kalian mengatakan, ketika kita menjadikan Allah sebagai Rob, apa? Tauhid uluhiyah. Wa qala rabbukum ud'uni. Mintalah kalian kepada aku, astajib lakum, maka pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Ibadati di sini ibadah doa, karena dalam hadis ad-du'a wal ibadah. Ibadati ad-du'a, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya, dan juga Al-Baqarah 186. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakan aku qarib, fa inni qarib. Ya. Allah Ta'ala bersemayam atas arsy. Maka ilmu Allah yuhitu kulla syai, meliputi segala sesuatu. Ujibu da'wat ad-da'i, ya. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Kemudian terakhir dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, wa fi sunan Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam man lam yas'alillah yaghdab alaih. Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadits Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Allah, Nabi mengajarkan kepada Abdul bin Abbas yang masih anak-anak. Apa kata beliau? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u 'ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Ini anak kecil diajar begitu. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, ini anak kecil. Maka kita juga ambil pelajaran agar membiasakan anak-anak minta untuk kepada Allah. Karena ini tauhid yang paling agung. Di sinilah juga banyak letak kesyirikan terjadi di doa ini. Ya, seperti tadi dalam surah Az-Zumar. Pakai perantara apa? Patung. Di mana patung itu perwujudan dari orang sudah mati. Kalau sekarang kuburan. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Dan ketahuilah, seandainya manusia bersatu untuk memberikan pertolongan, tidak ada manfaatnya kecuali apa sudah ditetapkan Allah. Dan ketahuilah seandainya semua bersatu untuk menjelakakanmu, tidak akan ada gunanya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Ma akhtaka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Tapi tetap harus mengambil sebab, ya. Jadi para jemaah, ya, kalau Allah tidak diminta, Allah marah. Tapi kalau manusia diminta, ya, permintaan pertama, tafadhal ya akhi. Selesai, minta lagi yang kedua. Ya. Tafadhal ya akhi, tapi giginya rapat. Tafadhal ya akhi. Minta yang ketiga, antum ini gimana gak mau usaha, minta-minta. Itu manusia. Kalau manusia semakin diminta semakin marah. Kalau Allah tidak diminta, Allah marah. Dan apa sih kita susahnya minta kepada Allah setiap saat, setiap keperluan, setiap hajat kita, hatta yang kecil. Tadi diajarkan Nabi, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua urusanku, semua sya'ni. Ini dalam bahasa Arab, nakirah, mudhafat pada ma'rifah, ya mutakallim, memberi faedah umum, apa saja urusan. Baik yang besar maupun yang kecil, yang kita anggap remeh. Saat ini, ullahu ditakkid lagi, semuanya. Ditakkid lagi. Wala takilni ila nafsi turfata, ainin. Diberi penguat lagi, ditegaskan lagi, jangan kau serahkan kepadaku, meskipun hanya sekejap, kejap mata. Jadi gak ada kita tuh, gak ada apa-apanya. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Kita harus minta kepada Allah untuk semua urusan. Apa sih urusan yang kecil? Apa kira-kira? Nah, Nabi mengajar kamu masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'if. Mungkin masuk toilet tidak ada orang yang ini. Kecuali mungkin toilet dengan angker baru dia. Wow, doanya masya Allah. Mungkin 10 kali depan pintu itu. Atau di rumah enggak ada orang setiap saat keluar masuk. Doa. Tiap saat kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Nah ini para jemaah, artinya apa? Hati ini senantiasa selalu menggantungkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, ingat, kalau manusia diminta dia akan marah, kalau Allah tidak diminta Allah marah. Marahnya Allah dengan marahnya manusia tentu sama, tidak sama. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Wahada yadulu ala anna ridahu fi su'alihi wa tu'atihi. Nah, ini menunjukkan bahwa ridhonya Allah ketika kita minta kepadanya dan ketika kita taat kepadanya. Ketika kita minta berarti kita taat. Ya, wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu kama anna kullu bala'in wa ma'siyatin fi ghadabihi. Kalau Allah ridho, maka semua kebaikan ya berada dalam naungan ridhonya Allah, dan semua bala dan maksiat berada dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita banyak berdoa. Setiap saat minta kepada Allah dengan bahasa kita, terutama hafalkan doa-doa yang maksur, baik dari Quran maupun dari sunnah, karena itu memiliki kekuatan, ya, uslubnya dan lain-lainnya. Kalau tidak mampu karena banyak hajat yang barangkali tidak tercantum, ya. Sebenarnya tercantum secara umum, tapi kita mungkin minta yang lebih dakik lagi, ya, lebih rinci. Silahkan berdoa dengan bahasa kita. Tidak mampu, pakai bahasa kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafadhal masyluran. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang bertanya, silakan. Kami buka di 0218236543 untuk via telepon, kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami angkat telepon yang telah masuk. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Suryadi Lubuk Linggau, Pak Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Pak. Mau nanya tentang ini, Pak Ustaz. Hari Jumat kemarin khotbah kamu mengatakan dalam khotbahnya, orang Islam yang tidak sholat kemudian meninggal, ruhnya gentayangan antara bumi dan langit. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Betulkah itu? Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pertanyaan dari Bapak di Lubuk Linggau. Kemudian kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan pencerahannya. Silakan, fadhal Ustaz. Iya. Jadi ada keterangan dari seorang khatib ketika khutbah, kalau orang tidak sholat, ya, ketika meninggal, ruhnya gentayangan antara bumi dan langit. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, perhatikan di sini terkait dengan ruh itu perkara yang gaib, sehingga tidak boleh bersandar kepada akal, tidak boleh bersandar kepada kias, tidak boleh bersandar kepada katanya, ya, tapi harus bersandar kepada dalil, harus bersandar kepada dalil terkait dengan yang perkara yang gaib dan yang lainnya dengan gaib, terutama yang gaib, ya, yang lain harus dengan dalil. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa rohnya gentayangan? Sementara ada hadis, ya, dari sahabat Al-Bara ibnu Azib, hadisnya panjang, ya, ketika nyawa itu dicabut, dibawa oleh malaikat sampai ke langit. Kalau orang baik, kemudian Allah mengatakan uktubu kitab abdi fi'illiyin, catatlah amalan hambaku itu fi'illiyin, yaitu apa? Di tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Kemudian Nabi bersabda fatu'adu ruhuhu ala jasadihi, dikembalikan rohnya ke jasadnya. Begitu pula dengan roh orang yang tidak baik, dibawa ke langit namun tidak dibukakan pintu langit, dilempar betul, ya, tapi bukunya tidak gentayangan, tapi apa? Kembali juga. Nabi mengatakan fatu'adu ruhuhu ala jasadihi, dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Ini hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan tersebut oleh Al-Albani rahimahullah, dan dibawa hadis itu dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, ya, oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala. Hadisnya sahih, ya. Maka disebut di situ fatu'adu, baik ruh yang baik maupun ruh yang jahat. Ya, ruh yang baik orang beriman bertakwa, yang jahat tidak beriman atau dia tidak bertakwa. Dipanggil dengan apa? Ya ayya Tuhan nafsul thayyibah, yang baik. Wahai ruh yang baik. Yang jelek, ya ayya Tuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang jahat. Nah ini. Ya. Tapi kedua-duanya sama, dikembalikan ke jasadnya. Ya. Lantas apa faedahnya? Kalau sudah dikubur, kemudian beberapa langkah setelah dari kubur, orang yang mengantar datang malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya, man rabbuka wama dinuka wama nabiyuka, ada riwayat yang lain, ya, wama ilmuka. Kapan ditanya itu? Setelah beberapa langkah ruh kembalikan jasadnya, didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir ditanya, ya, tentu bertentangan dengan hadis ini, ya. Maka tidak ada yang namanya ruh gentayangan, ya. Kalau mungkin itu adalah jin yang menyerupakan manusia. Mungkin kelihatan, oh, saya lihat depannya duduk minum kopi misalkan. Ya, itu bisa jadi jin. Seperti tadi, iblis. Iblis jin. Jin iblis adalah bangsa jin. Wa'idullah lil malaikatis juduli adama fasajuduli iblis kana minal jinni fafasaku an amri rabbihi. Ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, tidak mau. Malaikat semua mau, kecuali iblis. Dia termasuk jin yang fasik. Ya itu, yang membangkang. Nah, jin tadi, iblis, menyerupai siapa? Sarokoh bin Malik bin Juksum al-Mudliji pada perang Badar. Ini jin bisa diberi kemampuan untuk menyerupai manusia. Sehingga mungkin ada penampakan. Ya jin, bukan ruhnya orang itu. Karena ruh fatu'adu ruhuhu ala jasadihi. Ruh dikembalikan, kata Nabi. Ya, ke jasadnya. Allahu'alam bisawab. Oleh karena itu, untuk perkara-perkara yang gaib, ya, kita akidah Ahlussunnah sumbernya Quran, hadis, ijma. Nah, itu untuk perkara-perkara yang gaib, termasuk ruh adalah perkara yang gaib. Sehingga jangan mudah kita mengambil sandaran atau juga mudah percaya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ya, tafadhal. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Apakah dalil penghuni kubur yang mendapatkan nikmat kemudian dia berdoa untuk dipercepatnya kiamat, dan penghuni kubur yang mendapat siksa kemudian berdoa untuk dilambatkan kiamat, dapat dijadikan sebuah dalil bahwa penghuni kubur bisa berdoa untuk orang yang masih hidup, Ustaz? Jazakumullahu khairan, mohon pencerahannya, silakan." Ya, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, orang yang ada di dalam kubur, mereka sudah putus amal-amal. Ya. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Ya. Sedekatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Jika meninggal seseorang, putus semua amal-amalnya. Lalu tiga, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi, orang yang ada di dalam kubur memerlukan doa yang orang hidup. Bukan orang hidup, perlu doanya orang yang ada di dalam kubur. Kalau dia minta, ya Allah, ya, segerakan hari kiamat, bukan berarti kemudian, wah ini berarti doanya dikabul. Di antara akidah Ahlus Sunnah juga tidak boleh menta'yin, ya, memastikan orang tersebut dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Oleh sebab itu selalu doa diajarkan, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan orang telah mendahului kami. Ketika Nabi juga habis menguburkan salah seorang sahabat, beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu an yus'al." Mohonkan ampun untuk saudaramu ini. Ini sahabat. Mohonkan ampun. Sahabat juga suruh mendoakan. Mintakan supaya bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Sebentar lagi ditanya dia. Aisyah diajarkan kita ketika datang ke kuburan, "Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa rasulullah lana walakumul afiyah." Assalamualaikum ahli kubur, orang mukmin, orang Islam, ya insyaallah kami menyusul kalian, kami minta pada Allah untuk kami keselamatan dan juga untuk kalian. Mana ada nas kita disuruh minta kepada orang yang ada di kuburan untuk keselamatan kita? Mana? Tidak ada. Sebaliknya, kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Tidak boleh mengkiaskan orang kubur dengan orang hidup. Ya, kalau ayat mengatakan wala taquluna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya wala wa bal ahya wala apa? Allah berfirman, ya, wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup, namun kalian tidak menyadari. Tapi hidupnya tidak sama dengan orang hidup di alam bar alam dunia. Maka di sini disebutkan wa ma istawil ahya wal amwat. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Betul hidup, tapi tidak sama. Innallaha yusmi'u man yasha, Allah mau memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau sekali-kali Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kuburan. Nabi Muhammad tidak bisa, apalagi kita. Ya. Jadi tidak bisa disamakan, dikiaskan. Makanya untuk masalah gaib jangan dikiaskan. Perkara di dalam kubur, perkara gaib, tidak bisa dikiaskan hidupnya di alam kubur dengan hidupnya orang di dunia. Bayi dalam kandungan hidup sehat, diperiksa sehat. Perkiraan tanggal sekian lahir. Bayi Anda sehat, hidup. Dalam perut hidup, di luar perut hidup. Apakah sama? Hidup dalam perut, dalam di luar perut, tidak sama. Coba masukin lagi ke perut, mati dia. Nah, kalau yang kita bisa melihat, ya, dalam perut hidup. Beda hidupnya. Sama kata-katanya hidup, tapi beda. Apalagi dengan alam barzakh, tentu tidaklah sama, ya. Jadi kehidupan memang ada 4, ya. Alam perut, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Dan masing-masing punya sifat sendiri-sendiri, tidak bisa sama. Alam barzakh ghaib. Alam akhirat ghaib, kita tidak tahu. Dunia nampak. Termasuk perut sudah bisa di USG dan seterusnya. Sama-sama hidupnya. Sama-sama sehat, tapi berbeda sifat. Berbeda karakter. Demikian juga dengan alam kubur, sama-sama hidup. Enggak kan boleh minta kepada orang doa kepada saudaranya. Iya. Tapi dia mati. Tapi kan orang baik hidup. Ah, itu. Hidupnya beda. Oleh karena itu enggak perlu kendi. Dikasih air. Enggak perlu payung. Supaya enggak kepanasan. Kenapa? Karena memang beda alamnya. Beda alam. Alam barzakh wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Apa barzakh itu? Ya, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya itu ada barzakh yang tidak memisahkan. Barzakh pemisah. Ya, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat namanya alam barzakh. Dan itu perkara gaib. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu ketika disiksa, dikasih pohon agar diringankan. Dari mana? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dapat wahyu dari Allah taala. Kalau kita tidak tahu, tidak boleh memastikan ini nih pasti masuk neraka. Enggak boleh. Begitu pula sebaliknya, pasti surga juga tidak boleh. Allah husnul khotimah atau sulh khotimah boleh. Namun ingat, doa yang kita panjatkan kepada ahli kubur, kepada mereka, ya, kita doakan mereka, bukan kita malah minta doa kepada mereka. Ya, tolong, saya mau kawin, jomblo udah lama enggak dapat. Ya. Ini enggak boleh. Syirik. Syirik besar minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, ya. Barangkali sampai di sini. Silakan saya kembalikan kepada yang ada di studio.